Mitra Bisnis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Jokowi yang mengabulkan permohonan 7 perusahaan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun ini karena alasan finansial. Pengadilan menilai perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar UMP adalah retorika saja karena produksi nyatanya masih berjalan. Pengadilan juga menilai pemerintah daerah lalai karena mengabulkan permintaan para perusahaan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Garment dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda tentang peliknya isu upah ini? Saya kira ya barangkali dalam keadaan situasi seperti begini, mungkin perusahaan-perusahaan besar seperti Astra atau apa semuanya yang memang labornya itu bukan kelas yang di bawah ya gitu loh. Tapi yang investasi ataunya pabrik yang labor intensif itu menjadi berat. Artinya banyak yang bisa, iya, tetapi bukan semuanya bisa. Karena yang namanya cost bagi pengusaha itu bukan hanya melulu masalah buruh di Indonesia. Masalah buruh, ya saya setuju buruh itu harus dinaikkan. Oh iya, iya. Tetapi dari pemerintah juga harus menyadari misalnya biaya bunga yang tertinggi itu di Indonesia. Di tempat lain tetangga kita misalnya di Malaysia hanya 6%, di Singapura hanya 3%, di Filipina pun hanya 6-7%. Kita 15%. Itu kan kita udah kena beban biaya yang luar biasa tingginya. Coba kalau kita benchmark dengan negara tetangga ya, oke, dia mungkin lebih mahal. Menurut kita akan tidak bermasalah untuk menaikkan buruh. Karena gini, apalagi sekarang dengan 2,7 ya, itu nanti ada sundulannya istilahnya. Kalau yang namanya yang terbawah aja sebegitu, ke atasnya pasti dia minta naik. Nah, sementara kita ini, pemerintah harus menyadari bahwa banyak orang tidak kerja daripada orang yang kerja. Nah, kalau ini diteruskan, banyak orang akan pergi ke Vietnam. Karena jangan lupa ke Vietnam, Bangladesh, ke negara-negara berkembang yang menyiapkan industri padat karyanya untuk bisa tumbuh seperti Indonesia tahun 70-an. Gitu. Jadi menurut saya berat. Artinya, wawasan dari pengadilan itu tidak memiliki wawasan yang luas tentang dunia bisnis itu sendiri. Bahwa, oh iya, apa namanya, buktinya masih bisa running. Pengusaha lebih baik rugi sedikit daripada tidak beroperasi. Nah, kalau tidak beroperasi, lebih mahal lagi biayanya. Nah, tapi sampai kapan, misalnya sampai kapan kita memiliki nafas untuk bisa terus beroperasi dengan kerugian tiap bulannya? Ya, akhirnya ya tutup juga gitu loh. Kalau saya 3 tahun yang lalu ngeliat kayak gini udah saya jual. Ini saya, pabrik garment saya. Karena akan pusing kan. Nah, saya masuk ke fashion, tetap ada. Jadi semi fashion ya. Satu-satunya jalan orang harus pindah ke fashion industry yang memiliki nilai tambah. Artinya kita harus mengeluarkan buru-buru itu. Karena yang namanya fashion industry beda lagi buru-burunya. Harus buru-buru yang lebih berskill. Memiliki skill yang dari sekolah mode atau apa. Karena sekarang kan saingan kita kan Thailand, Taiwan, Korea. Apalagi memang satu-satunya kita harus duduk bersama, tetapi jangan yang memuatan politik karena ingin disupport. Waduh, itu jadi mengerikan karena muatan politik yang membayar orang lain gitu loh. Demi pencitraannya si A atau si B, ya kan. Tapi yang membayar kita dunia industri dan pada akhirnya nasional yang membayar. Kalau sampai akhirnya semua pabrik pelan-pelan bertutupan, harus pindah relokasi misalnya ke Vietnam, ke Bangladesh. Meskipun keputusan PTUN itu lebih tinggi dari keputusan Pemda ya, Bu? Oh iya, pasti dong. Kan itu undang-undang. Tetapi masalahnya sekarang kita tak tanya, bagaimana kontrolnya dari hukum itu sendiri? Kalau kita lihat sehari-harinya banyak sekali masalah-masalah hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pengadilan. Ya memang kalau pejabat menghimbau lebih enak. Yang merasakan akan membayarkan pengusahanya. Oh, saya kira ya kalau memang mau berkeras, ya paling-paling ya banyak yang akan hengkang aja. Pasti misalnya seorang pejabat bilang, oh ini pantasnya 3,7. Nah, itu langsung buruh akan menuntut. Itu nggak salah. Karena udah diucapkan, ya kan? Tetapi yang akan membayar mahal nanti adalah orang-orang yang memiliki industri. Ya mungkin ini sebetulnya kalau memang mau dimatikan industri-industri padat karya, ya ini dibilangin, oh dalam 5 tahun kita nggak mau punya industri, kita dari pelan-pelan mau planning. Tapi nggak mendadak dinaikin itu, kita akan kacau balau. Mungkin memang harus minggir kemana, ke Jawa atau kemana, atau yang udah pasti kalau asing ya dia pindah. Yang saya sayangkan itu kan yang padat karyanya. Kalau perusahaan-perusahaan besar kayak Telkom, kayak apa semua itu, buru-burunya kan buru-buru tingkat menengah semuanya, sarjana atau apa. Iya kan, kalau ini kan yang mungkin hanya lulusan SD, lulusan SMP. yang banyak sekali di Indonesia. Jadi kita pengusaha nasional itu harus disupport. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono. Saya Wendy Lim.